بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, salah satu contoh manusia yang usianya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla adalah seorang ulama yang bernama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau wafat di usia muda. Saat wafat usianya sekitar 44-45 tahun. Enggak nyampe 50 tahun. Namun, di usia yang cuma 44 atau 45 tahun, beliau bisa meninggalkan warisan ilmu yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Ambil contoh Kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Hampir di seluruh penjuru dunia, kalau orang pengen belajar hadis tentang akhlak, rekomendasikan adalah kitab ini. Dan entah berapa ustadz, berapa ulama, berapa kiai yang pengajiannya adalah Riyadhus Salihin. Bahkan dalam satu kota, kitab ini bisa dikaji di sekian banyak masjid dalam satu kota. Ketika orang pengen belajar hadis secara bertahap, belajar hadis ringkas dari pemula, menengah, dan lanjutan, maka selalu yang direkomendasikan adalah sebuah kitab kecil yang judulnya apa? Arba'in Nawawi. Sebuah buku kecil isinya 40-an hadis. Padahal buku dengan judul Arba'in itu apa cuma punyaan Imam Nawawi saja? Banyak ulama yang nulis kitab judulnya apa? Arba'in. Tapi Allah menakdirkan bahwa Arba'in Nawawi inilah yang paling banyak dikaji. Itu padahal bukan satu-satunya tulisan Imam Nawawi. Mungkin kita akan mengatakan tipis bukunya. Cuma segini tipis. Imam Nawawi itu punya buku yang lain. Yang tebal. Tebalnya itu semeja ini. Jilid-jilid-jilid segini tebalnya. Namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Isinya tentang fikih perbandingan madhab, walaupun aslinya adalah fikih Syafi'i. Hanya dalam usia berapa? 44 tahun. Nah, kira-kira kita ini ketika meninggal nanti mau ninggalin apa? Tulisan kita yang mana yang akan diterbitkan? Tulisan WA kita. Ya Ustaz, kalau dikumpulkan kayaknya bisa sampai kayak Imam Nawawi tadi Ustaz. Ya tapi siapa yang mau beli? Tulisan WA kita itu siapa yang mau beli? Ya. Siapa yang mau memanfaatkan? Tapi yang ingin kita perhatikan di sini adalah seorang bisa menjadi sosok Nawawi rahimahullah. Itu perlu kita lihat masa lalunya ketika beliau masih kecil. Masa lalu Imam Nawawi ini saat beliau masih kecil sering dipenuhi dengan tangisan. Alias beliau itu sering nangis. Sebagaimana umumnya anak kecil yang sering nangis. Tapi apa sebab Imam Nawawi nangis? Sebab beliau nangis adalah karena beliau dipaksa oleh teman-temannya untuk main. Tapi beliau gak mau. Sehingga beliau nangis. Kata seputarannya kalau kalian jenengan gak? Nangisnya pada sebabnya? Kewalik. Kon murajaah ra gelem karepe dolan. Nangis. Ya. Itu bedanya antara anak kita dengan sinten? Imam Nawawi kecil. Anak jenengan itu lebih suka diajak murojaah atau main? Main. Jujur berarti. Anak jenengan itu lebih suka disuruh garap PR atau dipinjami gadget? Nah, dipinjami gadget. Kenapa bisa demikian? Apakah kita tidak bisa melahirkan sosok-sosok seperti Nawawi-Nawawi kecil? Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Tapi kenapa kok rata-rata anak-anak kita itu lebih suka bermain gadget dibandingkan murojaah Al-Quran? Lebih suka untuk nonton TV dibandingkan garap PR. Lebih suka untuk bermain dibandingkan membaca buku. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Sebelum kita membahas bagaimana menanganinya, kita perlu cari sebabnya. Seperti dokter sebelum dia memberikan diagnosa atau memberikan resep, maka dia melakukan apa? Diagnosa. Dokter kan enggak ujuk-ujuk kita datang terus, ini obatnya mas, kan enggak. Dia akan tanya dulu, mendiagnosa ini sakitnya apa, ditanya, kemudian ditempel, pakai apa namanya itu? Stetoskop. Baru kemudian, oh ini sakitnya ini, kemungkinan obatnya anu, baru kasih resep. Nah, kenapa kok anak-anak kita lebih suka bermain daripada belajar, lebih suka nonton TV dibandingkan baca Al-Quran? Pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Sekurang-kurangnya ada dua sebabnya. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, karena maksiat itu klop dengan nafsu. Apa? Maksiat itu klop dengan nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang jelek. Sehingga anak itu ketika nonton sesuatu yang tidak baik, dia akan merasa nyaman. Karena sesuai dengan apanya? Nafsunya. Sebaliknya, membaca Al-Quran aslinya berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan, masya Allah. Aslinya berat atau ringan? Aslinya berat. Bahkan Allah sampaikan itu dalam Al-Quran, surat Al-Muzzammil ayat 5. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh kami, sinten kami, Allah akan memberikan kepadamu, siapa? Engkau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlan thaqila, sebuah perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Berarti Al-Quran itu aslinya berat. Nafsu enggak suka. Berbeda dengan maksiat. Kalau maksiat itu nafsu suka. Karena memang kelop satu jenis, ya, cocok dengan keinginan nafsunya. Kalau Al-Quran tidak. Ketika kita sampaikan Al-Quran itu aslinya berat, kita sampaikan ini bukan dalam rangka gembosi kita supaya Allah wis abot, ya wis tinggal baik, bukan. Tapi supaya kita tahu tabiat Al-Quran ketika dibaca itu memang aslinya berat. Karena berat itu maka perlu ada pemaksaan di awal. Kan urutannya pemaksaan, pembiasaan, menikmati. Urutannya gitu. Apa? Pemaksaan, pembiasaan, menikmati. Jadi orang tidak ujuk-ujuk bisa menikmati kalau dia tidak mengalami pembiasaan. Dan supaya biasa perlu ada pemaksaan. Seorang ulama salaf mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil layli arba'a ishrina sanah wa taladzattu biha ishrina sanatan ukhra. Kata seorang ulama salaf, aku memaksa diriku, aku berjuang, berusaha keras untuk bangun malam, dan proses pemaksaan itu selama 20 tahun. Setelah 20 tahun lewat, wa taladzadtu biha 20 sanatan ukhra. Setelah 20 tahun aku memaksakan diri, baru setelah itu 20 tahun berikutnya aku bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail. Jadi orang bisa merasakan nikmat itu setelah mengalami proses pemaksaan. Nanti jadi pembiasaan, nanti jadi kenikmatan. Ini sebab yang pertama. Kenapa kok anak lebih suka nonton daripada baca Quran? Apa sebab yang pertama? Karena maksiat klop dengan nafsu. Sedangkan Al-Quran itu aslinya berat. Sebab yang kedua. Karena para penjajah maksiat sangat kreatif dalam memasarkan jualannya. Apa yang kedua? Karena para penjajah maksiat sangat kreatif dalam menjajakan jualannya, dalam mengemas jualannya. Berarti maksiat itu anak bakule. Siapa bakule? Syayatin al-insi wal-jin. Setan dalam bentuk manusia dan setan dalam bentuk jin. Bahkan mereka itu punya tim kreatif yang kerjanya 1x24 jam. Mereka digaji untuk berkreasi mengemas maksiat. Coba perhatikan acara-acara televisi. Monoton atau gonta-ganti? Hah? Gonta-ganti. Kreatif banget mereka. Selalu ada acara baru. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dan mereka akan terus mengupdate acara mereka. Sehingga ada istilah rating. Oh ini acara ratingnya tinggi, dipertahankan. Oh ini acara ratingnya turun, dievaluasi. Kenapa turun? Setelah dievaluasi kemudian, oh sebabnya ini, ayo kita naikkan lagi. Kalau ternyata sudah dilakukan tahapan-tahapan untuk menaikkan rating, ternyata tetap stagnan, oh berarti ini acara sudah apa? Kedaluwarsa. Sudah expire, harus diganti acara baru. Itu tim kreatif. Sehingga wajar ketika anak kita berhadapan dengan layar kaca, itu matanya susah. Susah beralih. Karena memang dikemas dengan kemasan yang sangat menarik. Loh Ustaz, berarti kita untuk mendidik anak kita perlu tim kreatif juga Ustaz. Ya seandainya kita gak bisa bentuk tim kreatif, ya tim kreatifnya siapa? Ramane karo biunge. Wah Ustaz gimana, kita kan di rumah kerjaannya gak cuma didik anak Ustaz. Ya, kerjaan antum di rumah cuma didik anak? Enggak. Kerjaan kita di rumah macam-macam. Yang bapak-bapak ada yang jualan. Ya. Ada yang kerja ini, kerja itu. Pulang-pulang sudah jam 5 sore. Kira-kira jam 5 sore pulang setelah berangkat jam 7 pagi itu kira-kira masih bisa mikir untuk bikin kreasi atau tidak? Bisa apa? Semumet. Ya wis gantian ibune sing kreasi lho, ibune be. Sibuke pol. Sing masak, sing becer, ngumbai, nyetrika, meme. Menyervis suaminya. Ya. Apa kira-kira kita bisa Ustaz bersaing dengan para tim kreatif tersebut, Ustaz. Bisa biiznillah. Bisa dengan izin Allah. Dan kita tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena kita hanya disuruh usaha maksimal oleh Allah. Adapun hasil yang menentukan siapa? Allah. Itu alhamdulillahnya seperti itu. Kita bersyukur karena kita cuma disuruh usaha maksimal. Mengenai hasilnya yang menentukan Allah, bukan kita. Dan kalau kita sudah berusaha secara maksimal, maka kebenaran pasti menang. Jadi pertempuran antara al-haq dengan al-batil, kebenaran dengan kebatilan. Ketika kita sudah berusaha maksimal untuk memperjuangkan kebenaran, maka kebenaran itu pasti akan menang. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81. Surat apa? Al-Isra ayat 81. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah kebenaran telah datang, maka kebatilan pun akan sirna. Jadi ketika kebenaran itu datang, kebatilan akan hilang. Seperti kegelapan, ya, suasana yang gelap gulita, begitu kita bawa senter, begitu bawa petromak, begitu bawa lampu, maka kegelapan itu akan sirna dengan datangnya cahaya. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna, pasti akan kalah. Cuman yang jadi masalah, kita sudah maksimal atau belum untuk memperjuangkan kebenaran ini. Maka salah satu cara agar anak kita lebih tertarik kepada Al-Quran dibandingkan tontonan, salah satu caranya kita harus kreatif. Makanya judulnya hari ini apa? Kreatif dalam mendidik anak. Kenapa kita harus kreatif? Satu, karena pertempuran lebih dahsyat. Karena pertempuran lebih dahsyat. Saya tanya sama jenengan. Saat bapak ibu jenengan didik jenengan dulu, dengan saat jenengan hari ini didik anak jenengan, lebih gampang mana? Jangan dipikir di situ, jangan langsung jawab. Saat orang tua jenengan didik jenengan dulu, dengan saat jenengan didik anak sekarang, itu lebih gampang mana? Mana? Dulu. Berarti jenengan lebih apik ikwe. Jenengan berarti lebih nurut gitu. Iya apa enggak? Kok malu? Iya apa orang? Iya mbok? Iya isu gue baik. Yang jadi pertanyaan, bukankah buah itu kalau jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya? Betul? Nek jenengan gampang diatur, mbok kudune anake jenengan gampang diatur. Nurunin jenengan kan? Iya ya Ustaz, jeneng jadi kayak gini ya Ustaz. Karena kaidah dalam tanda kutip. Karena kaidah buah kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya itu, kaidah itu ada pengecualiannya. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Ini kaidah aslinya. Tapi ada pengecualiannya. Bisa saja buah itu jatuhnya jauh dari pohonnya. Kapan? Nek digawa, kampret. Berarti anak jenengan kuwi digawa kampret. Apa kampretnya Ustaz? Hal-hal yang mengganggu konsentrasi anak kita. Berupa gadget. Berupa layar kaca yang kita sediakan di rumah kita. Berupa mainan ini, mainan itu. Sehingga wajar seandainya kita katakan orang tua di zaman ini harus lebih kreatif karena pertempuran di zaman kita ini lebih dahsyat dibandingkan pertempuran di zaman dahulu. Ketika kami masih SD, kami sering nemeni Abi Allah Yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, untuk ngurusi santri-santri di Banyumas. Beliau diberi amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengasuh sebuah pesantren di Banyumas sana. Dan saya bisa menyaksikan bagaimana beratnya beliau untuk mengarahkan, mendidik, meluruskan santri yang sangat macam-macam. Sekitar jumlahnya 200-an, 250, 300-an. Sampai datang suatu saat beliau berkata kepada kami, "Le, zamanmu nanti, ketika kamu nanti besar, seandainya kamu ditakdirkan oleh Allah megang pesantren, kamu akan menghadapi suasana yang lebih kompleks dibandingkan yang Abi hadapi saat ini. Masamu nanti akan lebih susah, akan lebih banyak tantangannya dibandingkan masa Abi sekarang." Saat itu saya masih SD kan, yopo ya gitu. Ternyata sekarang ini ya kita bisa merasakan bagaimana anak itu susah lepas dari barang yang bernama gadget. Dan ini menjadi keluhan hampir seluruh orang tua. Yang rajin ngaji maupun yang tidak rajin ngaji. Maka zamannya sudah berbeda. Karena zamannya sudah berbeda, maka ada beberapa treatment yang berbeda pula. Kalau dahulu kita, oleh bapak kita dikatakan, "Le, kamu harus gini." Apa jawab kita? "Nggih." Anak sekarang, jawab dia. Kita dulu mana berani jawab? Cewer. Ya. Sekarang gak bisa. Kenapa? Zamannya sudah berbeda. Arus informasi yang masuk ke telinga dan otak anak kita lebih deras dibandingkan informasi yang masuk ke telinga dan otak kita saat kita masih kecil. Dulu yang namanya sumber informasi itu hanya dari sebuah layar hitam putih yang diletakkan di kantor kelurahan. Kalau mau nonton pergi kemana? Kelurahan. Sekarang setiap rumah hampir selalu ada sebuah layar kaca, bukan hitam putih, berwarna. Gak cukup, channelnya banyak lagi. bukan hanya layar kaca yang disediakan di ruangan di rumah, bahkan layar ini pun hampir di setiap kantong kita ada. Beda zamannya. Ya. Maka alasan kita harus kreatif apa? Satu, pertempurannya lebih apa? Dahsyat. Kita berlomba sekarang. Kita bertarung. Kita bertempur. Melawan serigala-serigala yang ingin merusak anak kita. Dan serigalanya bukan cuma satu. Ini sebab yang pertama. Kenapa kita harus kreatif? Apa yang pertama? Karena pertempuran lebih dahsyat. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita kreatif. Apa yang kedua? Rasulullah sallallahu mengajari kita kreatif. Tapi kreatif yang tidak ngasal. Kreatif yang tetap dengan rambu-rambu syariat. Saya kasih contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari umatnya satu jenis ibadah atau banyak jenis ibadah? Banyak. Sholat, apalagi? Puasa. Terus sedekah, ya, birrul walidain, ya, zikir, banyak ibadah yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi SAW memotivasi umatnya untuk zikir misalnya. Contoh ya, satu ibadah namanya apa? Zikir. Apakah Rasulullah SAW cara motivasi umatnya untuk zikir itu monoton? Caranya itu-itu saja? Jawabannya, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berbagai, menggunakan berbagai jenis pendekatan untuk memotivasi umatnya agar mau zikir. Kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keuntungan orang zikir di dunia. Untungnya apa? Di lain kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti pendekatannya, dijelaskan kepada kita apa untungnya zikir, keuntungannya di akhirat, apa keuntungannya. Tadi kan di mana? Di dunia. Di lain kesempatan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa akibatnya. Kalau tadi kan apa? Untungnya. Apa akibat kalau nggak zikir di dunia? Di hari yang lain Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa akibatnya kalau kita enggak zikir di akhirat. Lihat bagaimana Nabi SAW meragamkan cara. Tidak membosankan. Makanya dalam beberapa hadis pernah disebutkan Nabi SAW mengisi pengajian ba'da subuh sampai habis isya. Beri WRT jajan apa? Ustaz sing ora kuat. Yang jadi pertanyaan apa ana sing ngantuk ya? Wong dhewek kur sejam wis mulai teklak, tekluk. Ini para sahabat ba'da subuh sampai ba'da isya. Ya tentunya faktor yang pertama jelas taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi faktor yang lain yang perlu kita gali juga, bagaimana Nabi SAW ngisi sekian jam. Itu kan daurah ya. Ya, walaupun daurah itu muncul istilahnya sekarang. Nabi SAW mengisi daurah. Maraton, kenapa jamaahnya gak ngantuk? Kenapa jamaahnya gak bosan? Pasti kan ada sebabnya. Salah satu sebabnya barangkali karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kreatif ketika menyampaikan kajian tersebut, sehingga nggak bosan para sahabat. Yeah. Ini berapa alasan? Dua alasan. Coba diulangi apa yang pertama? Pertempuran lebih dahsyat. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajari kita untuk kreatif, tapi kreatif yang dalam koridor syariat. Nah, sekarang kita masuk inti kajian. Ya. Bagaimana aplikasi kreatif dalam mendidik anak? Kita perlu kasih contoh supaya nanti tidak melebar kemana-mana. Khawatirnya nanti dipahaminya kita, uyuis, yang penting kreatif. Yeah. Saya akan kasih dua contoh saja. Nanti setelah kita paparkan dua contoh ini, silakan panjenengan bisa menganalogikan, mengkiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Contoh yang pertama, kreatif ngajak sholat. Apa yang pertama? Kreatif ngajak sholat. Yang kedua, kreatif ngajak ngaji. Ngaji Quran maksud saya. Ini dua contoh yang akan kita kupas insya Allah. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Kreatif ngajak sholat. Pertama, kita harus paham terlebih dahulu bahwa ngajak anak sholat itu tidak satu tahapan, tetapi melalui sekian tahapan. Berapa tahapan? Sepi temen ini. Berapa tahapan? 3 tahapan. Bagus. Berapa tahapan? 3 tahapan. Tahapan pertama, 0 sampai 7 tahun. Berapa? 0 sampai 7 tahun. Tahapan kedua, 7 sampai 10 tahun. Berarti tahapan ketiga, 10 tahun ke atas. Berapa tahapan? Coba diulangi, apa yang pertama? 0 sampai 7. Terus? 7 sampai 10. Terus? 10 dan seterusnya. Yang pertama 0 sampai 7 tahun. Apa yang mesti dilakukan? Anak tidak disuruh sholat, tapi dicontoni sholat. Anak tidak disuruh, apalagi dipaksa. Tidak disuruh sholat, tapi dicontoni sholat. Sehingga anjurannya ibu-ibu itu sholatnya di mana? Rumah. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh sama anaknya. Anak itu peniru ulung. Kalau gak percaya, ambil anak jenengan usia 2 tahun, 3 tahun. Terus suruh duduk biasa di depan jenengan. Terus jenengan lakukan apapun gerakan, dia akan ikuti. Jenengan kayak gini, dia akan ikut kayak gini. Jenengan tutupi kayak gini, dia akan tutupi. Anak itu peniru ulung. Harapannya, seandainya setiap hari dia melihat ibunya sholat, harapannya dia pun akan ikut niru sholat tanpa disuruh. Percaya? Percaya gak? Apa orang pada ngalami gitu? Percaya. Gak usah disuruh, walaupun mungkin gerakannya masih keliru-keliru. Tidak masalah. Wong enggak wajib kok. Apa jadinya kalau anak melek yang pertama kali dilihat ibunya main game? Apa ana umahat main game idean. Iya. Wis ngaji sih main game ngisi-ngisi nakan. Apa jangan-jangan ikhwan iki ya? Ora ilok temen iki. Wis ngaji si dolanan game PS maning. Itu akan dicontoh sama anak. Karena anak itu apa tadi? Peniru ulung. Ketika anak masih di bawah 7 tahun itu, kemudian dia melakukan hal-hal yang kelihatannya kurang baik menurut pandangan kita, jangan dibentak-bentak. Contoh misalnya, kita lagi sholat, kemudian dia seliwar di depan apa? Kita. Dia sudah mau mendekati kita saat sholat, itu sudah bagus. Coba kita perhatikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maaf. Bukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Kisah yang sering kita dengar adalah ketika Nabi SAW pernah suatu sholat, Hasan dan Husain ikut. Ikut kemana? Ke masjid. Sholatnya duhur atau asar. Di tengah-tengah sholat, sujud lama banget. Sampai sahabat yang meriwayatkan hadis itu, yaitu Syaddad radhiyallahu anhu, saking lamanya beliau itu angkat kepala, deleng. Iya temenan, ceritanya kayak gue. Jadi contoh. Jadi dia itu, saking lamanya itu dia nongol kepalanya, lihat. Nabi kemana lagi, ngapain? Ternyata Nabi masih sujud, akhirnya sujud lagi. Setelah selesai sholat, baru kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, tadi ketika sholat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Lamanya itu di luar batas kewajaran. Jadi Nabi SAW itu kan kalau sujud lama memang. Tapi kalau sampai para sahabat itu menganggap aneh lamanya, ini berarti pancen suwene pol. Sampai kata sebagian sahabat, fadhonanna annahu qad hadatha amr. Wahai Nabi SAW, kita sampai berpikir ini ada apa-apa ini. Nah, kata ada apa-apa ini ditafsirkan oleh para ulama, para sahabat berpikir jangan-jangan Rasulullah SAW meninggal. Berarti kan sepi banget. Maka kemudian beliau setelah selesai sholat, au annahu yuha ilaika, atau kemungkinan kalau enggak ada apa-apa ya engkau dapat wahyu sehingga engkau sujud lama, itu kemungkinan. Maka kemudian Nabi SAW pun menjawab, fakullu dzalika lam yakun, seluruh yang kalian prasangkakan tadi bukan itu. Aku enggak meninggal loh, buktinya sekarang apa bicara kan, aku juga enggak dapat wahyu, walakin abnir tahalani, cuman ketika saya sedang sujud tadi, cucuku naik pundakku, naik punggungku. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan saya tidak suka mengganggu dia sampai dia menyelesaikan hajatnya. Hajatnya gue apa? Dolanan. Ini Nabi lagi ngimami loh. Lagi apa? Ngimami, bukan lagi salat sendiri. Jadi kalau anak mendekat kita sholat, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin kurang pas menurut ukuran orang dewasa, jangan dibentak, jangan ditarik, apa-apa ini dibanting. Apa di dalam hadis ini saya belum menemukan? Apa di dalam hadis ini atau riwayat yang lain saya juga belum menemukan riwayat yang lain? Apa kemudian Nabi SAW setelah selesai sholat, dipanggil Hasan atau Husain, diceramahi, innalhamdulillah. Dimarah-marahi, dipelototi. Enggak sama Nabi SAW. Itu fase anak mengenal sholat dengan kondisi yang nyaman. Bukan dalam kondisi tertekan. Itu 0 sampai berapa? 7. Baru 7-10 tahun Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Baihaqi dan Syekh Al-Albani. Baru Nabi SAW bersabda, muru awladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat saat usia 7 tahun. Baru saat itu ada perintah sholat. Makanya kata Syekh bin Bas rahimahullah, anak yang di bawah usia 7 tahun la yu'maru bisalah, tidak disuruh salat. Kalau mau kita membiasakan nyontoni saja, itu sudah cukup. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Anak jenengan sing pada mangkat memecit cilik-cilik, percil-percil kuwi. Dikongkon apa ora? Dikongkon. Ora salat, ora sangu. Kuwi ajaran kang ngendi kuwi? Bocah nembe 5 tahun. Diancem-ancem kayak gitu, dari mana ajaran seperti itu? 7 sampai berapa tadi? 10 tahun. Itu diajak tanpa kekerasan. Tanpa pelototan. Tanpa suara meninggi. Tanpa bentakan. Cuma diajak aja. Le sholat. Nduk sholat. Nah nanti kita akan jelaskan. Mengajaknya pun harus kreatif. Kan tema kita kan apa? Kreatif mendidik anak. Berarti pingbira gue. Berapa kali itu ngajak kayak gitu? Dihitung baik. 5 kali sehari. Dikalikan 360. Dikalikan 3 tahun. Pira gue. Ini bendaharanya ini pira nyecer. Ribuan kali kita disuruh ngajak. Dengan bahasa yang halus. Baru kemudian fase yang keberapa? 3, 10 tahun ke atas baru boleh menggunakan treatment yang keras. Itu pun alternatif terakhir. Lah ini fase pertama, fase kedua enggak dilakukan. Bocah wis umur 17 tahun karepe digebuki. Ya malah gebuki ramane. Ya. Kenapa? Karena enggak ada fase-fase tadi. Dah, ini kreatif dalam memperhatikan tahapan ngajak anak sholat. Berikutnya, cara ngajak anak pun harus kreatif. Cara ngajaknya. Contoh kreatif ngajak anak sholat itu adalah ketika ngajak itu mbok dijelaskan kepada anak. Manfaat sholat itu apa? Anak usia 7 tahun ke atas itu sudah bisa diajak untuk berpikir. Kamu kenapa sholat? Manfaatnya apa? Di dunia manfaatnya apa? Di akhirat manfaatnya apa? Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang isinya motivasi sholat itu gak sekedar memerintahkan sholat, tapi disebutkan alasannya, manfaatnya apa. Kita ambil contoh surat Toha. Surat Toha ayat 14, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimis salata. Apa artinya wa aqimis salata? Tegakkanlah sholat. Koma apa titik? Koma apa titik? Koma. Wa aqimis sholata li dzikri. Setelah Allah mengajak kita untuk sholat, Allah sebutkan kenapa engkau mesti sholat li dzikri, supaya engkau ingat kepadaku. Terus kenapa kalau kita ingat Allah? Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau Allah ingat kita, maka apapun yang kita inginkan, urusan kita akan dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak perlu dijelaskan, kenapa kita harus sholat, nak? Kamu kan pengen ini, pengen itu. Punya keinginan ini, punya keinginan itu. Kalau kamu pengen keinginanmu dikabulkan sama Allah, nak, ingat Allah, caranya sholat. Nanti Allah akan ingat kita. Ayat yang lain contohnya, surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Ayat 45. Wa aqimis sholata. Lagi, tegakkanlah sholat. Koma. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dijelaskan sama Allah kenapa kita mesti sholat. Jelaskan kepada anak, nak kamu sholat itu apa? Supaya tidak melakukan hal-hal yang jelek. Karena kita ada syaitan, ada nafsu. Kita perlu benteng. Itu manfaat di dunia. Manfaat di akhirat. Jelaskan kenapa kita mesti sholat. Gelap-gelap, malam-malam, capek-capek, ngantuk-ngantuk. Jelaskan kepada anak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Syekh Al-Albani. Kau kutu apal kau Ustaz? Ya, nek ora apal ya maknane baik. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masyaina fil zulami ila al masajidi bin nurit tammi yaumal qiyamah." Nah, Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, "Berilah kabar gembira orang-orang yang mau berjalan ke masjid di kegelapan malam." Bahwa orang-orang tersebut akan dikaruniai cahaya yang terang benderang nanti di hari kiamat. Jadi nak, ketika orang-orang pada kegelapan, kamu punya cahaya sendiri yang akan membimbingmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan kepada anak. Sehingga harapannya anak itu dia bisa tahu kenapa kita mesti sholat. Tadi manfaat, jelaskan juga bahayanya. Kalau enggak sholat apa bahayanya? Di dunia apa? Di akhirat apa? Jelaskan. Gue berarti kudu sinau. Ya kudu wong tua ra sinau sih kepriwe. Harus belajar kita. Nambah pengetahuan. Jangan modale kurpokoke. Ayo nak sholat. Kenapa sibi sholat? Pokoke sholat. Wong tua modalnya kurang apa? Pokoke. Kita harus belajar terus. Kita tambah ilmu pengetahuan kita. Ya. Menyampaikan alasan. Bawakan dalil. Bawakan kisah. Ya, kisah Rasulullah SAW. Yang dalam kondisi sakit parah. Beliau tetap berangkat kemana? Masjid. Walaupun harus diapakan? Harus di papah oleh dua orang kanan dan kirinya. Ceritakan sama anak kita bahwa Rasulullah SAW saat itu, kata para sahabat, kaki beliau itu telapaknya tidak bisa menapak ke tanah. Gantung. Karena beliau gak kuat. Saking pusingnya, saking beratnya, tapi tetap berangkat ke masjid. Kisah para sahabat, kisah para salaf, kisah orang-orang di zaman ini, nah ada orang sudah tua, buta, tetap berangkat ke masjid. Nah. Padahal enggak ada yang nganter, pakai apa nak? Pakai tali nak. Dipegangi talinya sampai ke masjid. Ya. Karena talinya itu diikat dari rumahnya kemana? Ke masjid, begitu keluar dari pintu rumah dipegangi terus tali itu supaya enggak kesasar sampai ke masjid. Coba, nah itu sudah tua, buta, enggak ada yang nganter lah kamu, kita masih sehat. Ini contoh yang pertama. Apa? Kreatif dalam mengajak sholat. Yang kedua, kreatif ngajak ngaji. Selama ini, banyak orang tua ketika memotivasi anaknya ngapalin Quran, itu modalnya, modal motivasinya itu-itu aja. Nah, baca Quran ya, ngapalin Quran ya, nanti biar di hari kiamat bisa ngasih apa? Bisa ngasih apa? Mahkota. Buat abi, buat umi. Benar apa salah? Benar. Tapi apa kue bisa bendina? Engkau suwe-suwe, itu kan buat abi umi lah, buat aku apa? Jadi seakan-akan anak itu berjibaku hanya untuk siapa? Orang tuanya loh. Yang kreatif tuh. Emang baca Quran itu yang dapat pahala cuma siapa? Orang tuanya kan enggak. Kita harus kreatif. Jelaskan kepada anak-anak bahwa kamu itu kalau baca Quran, yang pertama kali untung tuh kamu dulu. Pahalanya coba bayangkan nak, satu huruf berapa? 10 pahala. Suatu saat ketika anak lagi jenuh, ajak anak itu untuk ngitung. Ngitung apa? Pahala. Coba nak, ayo kita hitung bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita hitung berapa huruf. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Berapa? Berapa? 19. Berarti 190 pahala. Itu kalau bacanya sekali. Kalau anak-anak suruh ngapalin untuk setoran sabak itu kan diulangi berapa kali? Jadi meneng bae. Ki sapa sih sing biasane nyimak bocah ngaji? Ramane ora nggih? Berapa kali? 20, masya Allah, alhamdulillah. 5 kali, 10 kali, 20 kali. Coba bayangkan nak, ketika kamu ngulangi bismillahirrahmanirrahim 10 kali nak. Sekali saja kamu sudah dapat berapa? 190 pahala. Bagaimana kalau kamu ulangi 10 kali? Berarti 1900 pahala. Itu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau dibaca ditambah dengan hal ataka hadithul ghasyiah? Bagaimana kalau sampai akhir surat, berapa pahala yang akan kamu dapatkan? Aja untuk berhitung. Ustaz aku ora pinter ngitung, gawa kalkulator. Ya, aja kalkulator. Nih nak, pahala yang akan kamu dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah anak semangat lagi, kasih reward. Apa reward? Penghargaan. Nah, ini salah satu yang nanti akan diberikan, itu figura. Ya, piagam yang dipigura. Ya enggak mesti harus kayak gitu. Yang namanya penghargaan kan bisa bersifat materi, bisa bersifat apa? Immateri. Materi ya kayak ini misalnya, atau dibelikan apa, anak pengennya apa, punya keinginan apa, ditarget, ya nak, kamu belikan sepatu, tapi usahakan kamu bisa hafal sekian halaman. Kasih. Ya. Yang royal, untuk kebaikan anak kita yang royal. Nek duwe. Ya. Kalau enggak, yang namanya penghargaan itu, enggak mesti harus materi, immateri juga bisa. Penghargaan immateri itu bagaimana? Senyuman. Acungan apa? Jempol. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua gak kreatif babar belas. Anaknya baca sekali, terus. Dua kali, terus. Wis teras terus kalau nyekel HP maning. Sampaikan, masya Allah, sip. Le, kamu ngeten le. Itu penghargaan. Dicium anak, dikecup sayang, dirangkul. Jazakallah khair ya nak ya. Hari ini Abi Umi senang banget kamu menyelesaikan sabak sabki manzil. Masya Allah. Keren nak, masya Allah nak. Sampaikan kayak gitu, anak senang. Ya. Kreatif juga dalam membawakan kisah. Ya, anak-anak kecil. Kan sekarang banyak sekali, masya Allah. Ya, anak-anak yang punya keterbelakangan mental, tapi bisa ngapalin Quran. Coba nak, bandingkan kamu nak sama ini. Anak ini, coba. Dia ini nak, gerak. Bergerak saja susah. Ngomong saja susah. Tapi dia bisa ngapalin Quran nak. Sedangkan kita nak sehat walafiat, gerak lari sana, lari sini, ngomong lancar. Kenapa kita kalah sama anak ini nak? Motivasi. Macam-macam hari ini, hari itu, besok lagi beda lagi. Terus kita mencari yang kreatif. Sehingga tidak membosankan anak. Apalagi sekarang banyak sarana teknologi. Ada MP3, ada yang kayak radio itu bisa dimasuki apa namanya? Murotal. Ada yang sekarang bentuknya kayak iPad, layar sentuh tapi isinya Quran. Yang kreatif. Hari ini dia baca, besoknya dia suruh dengerin, besoknya lagi megang apa gitu, besoknya nulis. Dengan berbagai cara, supaya anak tidak bosan. Ini kreatif ngajak. Yang kedua, kreatif milih tempat. Kreatif milih tempat. Tempat itu berpengaruh. Jadi jangan kita saklek, pokoknya waktunya ngaji harus di kamar anu. Tangannya harus apa? Sedekap. Ya kan kita harus diajarkan adab. Iya, enggak apa-apa. Tapi apa tempatnya harus di situ? Boleh enggak kita ngaji bawa anak ke sawah? Boleh enggak? Boleh. Ngaji di masjid, di halaman masjid, di lapangan, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting orang neng kamar mandi. Ya, dimanapun silakan. Sehingga anak enggak jenuh, milih tempat. Tiga, kreatif milih waktu. Ya. Waktunya enggak harus jam sekian sampai sekian. Anda punya waktu khusus saat itu enggak apa-apa. Tapi ketika anak mogok, nah nanti ada kreatif yang keempat, kreatif melobi anak. Ketika anak di waktu itu mogok, maka kita berusaha untuk menawarkan waktu yang lain. Mungkin satu dia lagi jenuh, kita carikan waktu yang lain. Kamu pengennya kapan? Misalnya kita biasanya ba'da subuh, kamu pengennya kapan? Ba'da isya, ba'da zuhur, ba'da asar. Kreatif memilih waktu. Ya, sambil diboncengin di motor, sambil di mobil, sambil di mana. Kreatif ngajak, kreatif milih waktu, kreatif milih tempat. Yang keempat, kreatif ketika anak mogok, bagaimana melobi anak tersebut. Jenengan pernah enggak ngalami bocah yang mogok? Hah? Sering, jujur berarti. Pada karo nyong. Ada seorang anak griya Quran ngeluh kepada ustadznya. Ustadz, aku kalau ngaji pengennya sama abi. Kenapa? Nek ngaji karo umi ngegas bae karepe. Berarti umine salah, bukan? Yang namanya naik mobil apa ngegas terus? Mbok ora. Ada saatnya apa? Ngerem. Tarik ulur. Kayak dolanan layangan. Nek ditarik terus ya pedot. Ada saatnya dia apa? Diulur. Ketika anak lagi jenuh. Itu kata para pakar pendidikan anak. Kondisi otak itu ada beberapa zona. Ada beberapa kondisi. Kondisi yang paling seger untuk belajar itu namanya, kata mereka, zona alfa. Zona apa? Alfa. Zona alfa itulah kondisi otak ketika otak anak itu sedang fresh, gembira, bombong, mood. Nah. Tapi ustaz, anakku gue enak lagi dolanan mood. Nekon ngaji. Orang mood. Ya itu tugas kita kreatif. Bagaimana melobi anak. Mungkin bisa kita tadi itu cerita. Kita datangkan ambil. Nina, lihat Nina. Anak mulai bombong lagi. Bahkan ngerem tadi itu, gak selalu ngegas, ngerem itu tadi, bisa wujudnya adalah mengurangi target, gak apa-apa. Sekarang misalnya, anak itu kita punya target, dia harus ngaji satu halaman setiap hari. Ngapal satu halaman. Hari itu dia lagi tidak mood. Kemudian kita katakan, nak gimana kalau gak satu halaman, setengah halaman, gimana? Kita turunkan apanya? Targetnya. Akhirnya anak mau baca berapa? Setengah halaman. Lebih baik mana? Target yang satu halaman itu tidak tercapai, cuma tercapai setengah halaman. Lebih baik ini, atau lebih baik kita ngegas. Ora pokoknya kudu halaman. Satu halaman, emoh. akhirnya enggak ngaji sama sekali, lebih bagus mana? Hah? Tidak ngaji sama sekali atau dapat walaupun cuma setengah halaman? Bagus yang mana? Separuh. Saya tanya sama jenengan, jenengan nambah hafalan sedina pira? Wong tuane jajal pira? Karepe ngegas anake dheweke ora tau digas. Yang adil dong. Wong kita sendiri merasa berat. Anak kita paksa. Loh katanya tadi dipaksa Ustaz. Ya maksa kan ada treatmentnya, ada aturannya, ada caranya. Nah nanti kalau dapat setengah halaman kita, Masya Allah nak, abis seneng banget. Gimana setengah lagi mau enggak? Baru kayak gitu. Itu namanya tarik ulur. Lobby. Lobby anak. Ketika anak lagi tidak mood. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini cuma sampel saja. Yang paling penting itulah konsistensi sebenarnya. Apa? Konsistensi, yang konsisten. Jadi kalau kita sudah punya target sedemikian ini, ya kita yang konsisten. Anak itu sering sekali terbawa dengan suasana orang tuanya. Kalau orang tuanya konsisten, insya Allah anak juga akan konsisten. Ini dua contoh, dan sebenarnya masih banyak ya sisi-sisi pendidikan anak. Tadi kan yang pertama ngajak sholat, yang kedua apa? Ngajak ngaji. Masih ada yang lainnya, mengajarkan kejujuran, mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan tanggung jawab. Ini semuanya kita juga harus kreatif. Harus kreatif, tapi ingat kreatifnya masih dalam apa? Koridor syariat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Agendanya kelihatannya masih banyak. Mohon maaf, mungkin tidak ada tanya jawab. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan berarti yang ngomong itu sudah maksimal, kita pun semuanya masih belajar. Dan ide-ide yang tadi muncul ketika Ana sampaikan itu adalah salah satu hikmah Ana menghadapi anak yang agak susah. Akhirnya muncullah ide-ide tadi itu. Sehingga saya banyak bersyukur kepada Allah menghadapi anak spesial yang berbeda dengan kakak-kakaknya yang cenderung lebih gampang diajak. Akhirnya Allah bukakan hal-hal yang tadi. Mudah-mudahan kita bisa menerima setiap takdir Allah yang enak maupun yang tidak enak. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dilanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.